Ayah asih ku melenda, kawan cinu ges teprepan, dedet teing ujung junan, betawa samar pilihan, salira balebat subuh, mudak layung nunga gayu. Lambang na cinta leres disocak kedali rasa nanging omat cing emut kana wiwitan salira kembaharepan leres disocak lambang na cinta leres disocak kedali rasa nanging omat cing emut kana wiwitan salira kembang harepan. Ayah asih ku melendang, kawan cinu ges teprepan, dedeh teing ujung junan, betawa samar pilihan, salira balebat subuh, mudak layung bunga kayu. Dedek teing gunung gelis di janari ngadon nangis leres cisocak lambang na cinta leres cisocak kedali rasa nanging omat cing emut kana iwitan salira kembang harepan. Lambang na cinta leres disocak kedali rasa nanging omat cing emut kana wiwitan salira kembang harepan.